الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Telah kita bahas pada kesempatan yang lalu bahwa termasuk bimbingan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yaitu makan sahur dan mengakhirkan makan sahur tersebut, di mana Rasulullah SAW membimbingkan bagi kita untuk terus melakukan makan dan minum ketika dikumandangkannya azan pertama. Apabila diamalkan sunnah tersebut, dikumandangkan azan pertama pada malam hari, pada saat beberapa waktu sebelum subuh, maka azan pertama tersebut tidak menandakan terbitnya fajar, sekaligus bukan berarti azan yang pertama tadi menandakan waktu dimulainya puasa. Rasulullah SAW membimbingkan bagi kita untuk terus makan dan minum sampai mendengar azannya Ibn Ummi Maktum. Padahal disebutkan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Qasim, bahwasanya jarak antara dua azan tersebut, azannya Ibnu Ummi Maktum dan Bilal, adalah sangat dekat. Ya. Bukan jarak yang terlalu jauh. Ya. Terhitung sangat dekat. Sampai-sampai disebutkan jaraknya hanya seperti ketika yang satu turun setelah memandangkan azan dan kemudian yang kedua naik ke atas, ya, ke tempat yang tinggi untuk memandangkan azan, yaitu waktu yang sempit antara azan pertama dan azan kedua. Ini masih diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita untuk makan dan minum sampai mendengarkan azan yang kedua. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan pula hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang di dalamnya terdapat hasungan bagi kita untuk melakukan makan sahur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya sahur tersebut adalah terdapat barokah padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur tersebut ada barokah. Maka ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dari sisi mana sahur tersebut dikatakan memiliki barokah. Pertama-tama Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala menjelaskan tentang lafaz sahur itu sendiri. Sahur bisa dibaca dengan sin yang di fathah sahur, atau dibaca dengan sin yang di dhammah suhur. Adapun sahur maknanya makanan yang dimakan ketika waktu sahur tersebut. Ini namanya as-sahur, makanannya. Dan minumannya dimakan dan diminum ketika itu. Seperti ketika seorang berwudu, air yang dipakai adalah apa? Wudu. Adapun suhur, ini yang dimaksud adalah perbuatan seorang melakukan makan sahur. Maka ini dikatakan suhur. Jadi sahur ini makanannya, suhur ini perbuatannya. Ya. Dan di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini bisa diberi harokat dengan kedua harokat tadi, bisa sahur, bisa suhur. Artinya apa? Sahur dan suhur dua-duanya berbarokah. Makanannya berbarokah, perbuatannya pun berbarokah. Bagaimana kemudian perbuatannya bisa dikatakan berbarokah? Karena perbuatan tersebut membawa pahala. Karena itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya kepada para sahabat, sekaligus memerintahkan sahur tersebut kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Lah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berbarokah. Karena kan barokah itu apa? Kebaikan yang banyak. Nah, kebaikannya apa di sini? Mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi barokahnya yaitu makan sahur tadi akan memperkuat badan untuk menjalankan puasa, menjadikan seorang lebih bersemangat dalam menjalankan puasa dan dalam menjalankan aktivitas yang lainnya dalam keadaan dia berpuasa. Akan meringankan beban dan rasa berat yang dihadapi dan dirasakan ketika seorang melakukan puasa dalam keadaan dia sudah melakukan sahur sebelumnya. Oleh karena itu, kalau dari sisi ini, ya, bisa kita katakan bahwasanya yang berbarokah adalah apa? Makanannya. Ya. Makanannya tadi akan membawa kekuatan bagi diri kita untuk melakukan puasa, akan meringankan puasa kita. Dari sisi ini, berarti yang berbarokah apa? Makanannya. Kalau dari sisi yang pertama, akan mendatangkan pahala, yang berbarokah adalah perbuatannya. Ya. Jadi kalau perbuatannya dikatakan suhur, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Ya, sahurlah kalian karena perbuatan makan sahur itu padanya terdapat barakah. Adapun apabila dari sisi yang kedua, bahwasanya makanan tersebut dapat menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan aktivitas dalam keadaan sedang berpuasa dan tidak merasakan beban yang terlampau berat ketika menjalankan puasa tanpa melakukan makan sahur, maka kata as-sahur diberi harokat dengan fathah pada sinnya as-sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makanan sahur terdapat padanya barokah. Ya. Jadi dua penafsiran tersebut dan dua kemungkinan harokat yang ada pada kata sahur, apakah sahur atau suhur, ini ya, semuanya berlaku dan benar. Dan pada pendapat yang lainnya, barokah yang dimaksud adalah bahwasanya seseorang bisa bangun dan berdoa pada waktu sahar. Kalau sahar ini waktunya as-saharu. Adapun sahur makanannya, as-suhur perbuatannya. Ya, jadi ini harus dibedakan. Ada tiga istilah. As-sahar itu apa? As-sahar itu waktu mendekati waktu subuh, ya, yang masih merupakan waktu malam, tapi malam bagian malam yang terakhir. Ya. Ada as-sahur, yaitu makanan yang dimakan ketika waktu sahar tadi. Ada as-suhur, perbuatan seorang makan pada waktu as-sahar. Dan pendapat yang paling pas, paling tepat, yaitu bahwasanya barokah yang dimaksud mencakup seluruh perkara tadi, ya, mencakup banyak hal. Apa saja barokahnya? Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menyelisihi puasanya ahlul kitab, mereka tidak melakukan sahur. Kemudian yang ketiga, akan menguatkan badan kita untuk melakukan ibadah, ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan dalam keadaan kita berpuasa. Kemudian yang keempat, akan menambah semangat kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan kita sedang berpuasa. Ketika kita makan sahur akan lebih bersemangat. Kalau kita makan sahur, maka seorang cenderungnya lemah, lemas, dan hanya tidur-tiduran saja, beristirahat saja, tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dia bisa dilakukannya ketika dia makan sahur sebelumnya. Dan juga yang kelima, akan menghindarkan seseorang dari akhlak yang buruk yang bisa muncul dari rasa lapar. Ya. Kalau seorang yang sudah lapar, ya, kalau ada sedikit gangguan yang menimpanya, maka akan marah dia, akan jengkel, akan muncul akhlak-akhlak yang kurang terpuji, ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Ya. Maka ketika dia makan sahur, akhlaknya lebih terjaga ketika dia berpuasa. Kemudian yang keenam, sahur tersebut bisa menyebabkan sedekah. Ya. Sedekah bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak memiliki makan sahur. Ya. Yang kemudian datang untuk meminta mungkin pada waktu sahur dikarenakan mereka tidak memiliki makan sahur. Ya. Sehingga akhirnya dipersilahkan untuk masuk dan makan sahur bersama. Yang mungkin kebiasaan yang seperti ini jarang kita dapati di negara kita, mungkin bisa jadi ada di negara-negara yang lainnya. Yang pasti ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, bisa jadi ini terjadi dan banyak dilakukan pada zaman beliau, yaitu apa? Bersedekah pada orang-orang yang akan melakukan sahur. Kemudian yang ketujuh, sahur tersebut akan menyebabkan seseorang bisa berzikir dan berdoa pada waktu yang dimungkinkan padanya, sangat dimungkinkan dan sangat terbuka kesempatan bahwasanya suatu doa itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Masih dalam waktu sepertiga malam terakhir. Walaupun sahur ini waktunya lebih pendek daripada sepertiga malam terakhir. Kalau sepertiga malam terakhir panjang berarti sekitar 4 jam. Ya. Kalau sahur ini pada waktu sahar beberapa saat sebelum munculnya fajar. Ya. Masih waktu sepertiga malam terakhir yang waktu yang mustajab bagi seorang untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian barokah yang lainnya, seseorang bisa berniat puasa. Bagi yang mungkin lalai untuk berniat sebelum tidurnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan bahwasanya niat tidak perlu dengan ucapan, dan bahkan ketika seorang mengucapkan niat bahwa ini adalah suatu kebidahan. Ini adalah suatu kebidahan. Ya. Niat itu di dalam hati yang dia betul-betul bertekad dalam hatinya bahwasanya besok akan melakukan puasa. Ya. Yang sebetulnya niat tersebut dalam pendapat yang rajih dicukupkan apabila seorang sudah berniat pada awal bulan puasa, bahwasanya dia akan melakukan puasa sebulan penuh. Ini cukup. Namun di samping itu disunnahkan dan disenangi seseorang memperbarui niatnya untuk setiap harinya. Dan ini bisa dia terapkan ketika dia makan sahur. Ya. Seorang makan sahur berarti otomatis dia sudah meniatkan dalam hatinya, ini saya makan untuk apa? Untuk puasa. Ya. Untuk apa lagi makan sebelum subuh kecuali untuk berpuasa. Ya. Maka ketika dia bangun untuk makan sahur, ya, berarti dia sudah memperbarui niat berpuasanya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat kepada barokah-barokah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengenai atau dalam penafsiran penjelasan hadis ini, ya, sebagiannya kembalinya kepada perkara-perkara ukhrawi. Ya. Kepada perkara-perkara ukhrawi, yaitu dia akan mendapatkan pahala di mana dia menjalankan sunnah. Ya. Kemudian sebagiannya kembali kepada perkara-perkara duniawi, yaitu dia akan mendapatkan kekuatan badan ketika dia berpuasa, ya, dan akan mempermudah baginya puasa tersebut sehingga puasa tadi tidak akan membawa madarat kepada dirinya, ya, tidak akan menjadikan dirinya lemas, pusing, berkeringat dingin dan yang lain sebagainya. Ini barokah untuk fisik seseorang dari sisi duniawinya, ya. Jadi sahur memiliki barokah dari dua sisi, sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Sisi bahwasanya dia mendapatkan manfaat yang langsung pada badannya, ya. Dia merasakan bersemangat, kuat untuk melakukan aktivitas dan merasa ringan dalam puasanya, ya. Kemudian sisi yang lainnya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sisi ukhrawi daripada keberkahan sahur. Maka inilah pembahasan mengenai barokah sahur. Kemudian dilanjutkan kepada pembahasan yang lainnya, di mana di sini dinukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau membahas bahwasanya di kalangan orang-orang sufi ada silang pendapat tentang permasalahan sahur ini. Ya, ketika berpuasa menahan lapar, ya, dia dididik dan dibiasakan untuk menahan lapar, dahaga, dan juga syahwat kemaluan. Ya. Namun ketika sahur, ya, dia dibebaskan sebebas-bebasnya. Ya. Boleh untuk makan dan minum. Ya. Tentu saja dalam batas yang diizinkan secara syar'i. Maka ini seakan-akan bertentangan antara hikmah dari puasa dengan amalan sahur. Ya. Maka di kalangan kaum sufi mereka berdebat tentang permasalahan sahur ini. Ya. Apakah kemudian dianjurkan untuk melakukan sahur ataukah kemudian tidak, karena tidak sesuai dengan hikmah daripada puasa. Maka yang benar, ya, bahwasanya kadar yang tercela dari seseorang ketika melakukan makan sahur apabila, ya, dia melampaui batas dalam sahurnya, ya, sehingga hikmah tersebut hilang, hikmah dari puasa tadi tidak terasa. Ya. Adakah puasa dia menahan dari lapar, dahaga, serta syahwat kemaluannya? Nah, ketika sahur dia memuaskannya dengan sepuas-puasnya dengan menyiapkan makanan yang bermacam-macam. ya, dari berbagai macam jenis makanan yang lezat yang dia inginkan, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa hidup dalam kemewahan. Ya. Nah, yang seperti ini betul menafikan hikmah daripada puasa. Ya. Untuk apa dia berpuasa kalau kemudian ketika makan sahur dan yang semisalnya ketika berbuka, walaupun tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq fil Aid di sini, ya, namun tentu saja semangat dengan itu. Jangan sampai dia berlebihan ketika berbuka, menyiapkan hidangan yang begitu mewah, begitu bermacam-macam, ya, yang kemudian dia ketika makannya pun apa, berlebihan, ya, melampaui kebutuhannya. Maka yang seperti ini tentu saja bertentangan dengan hikmah puasa, yang puasa tersebut tujuannya melatih hawa nafsu untuk bisa menundukkan, ya, syahwat, ya, perut dan juga syahwat kemaluan. Oleh karena itu, apabila sahur tersebut dilakukan dengan, ya, secukupnya, sekenanya, sesuai dengan kebutuhan, maka ini tidak mengapa, masih sejalan dengan hikmah daripada ibadah puasa tadi. Oleh karena itu, biasakan untuk, ya, berbuka dan juga makan sahur dengan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, dan tidak berlebihan dari sisi jenis makanan yang dihidangkan ataupun dari sisi makanan yang dikonsumsi, dimasukkan ke dalam mulut dan dimasukkan ke dalam perut. Tidak butuhnya dan takutnya saja. Jadi yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq lain. Kemudian berpindah kepada permasalahan yang lainnya. Bagaimana kadar yang paling sedikit untuk dikatakan seseorang sudah makan sahur? Kadar yang paling sedikit itu seperti apa? Ya. Maka di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, yang menunjukkan bahwasanya sesedikit apapun makanan atau minuman yang dikonsumsi seseorang ketika waktu sahur, dia sudah mendapatkan keutamaan sahur. Dia sudah mengerjakan sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Di mana pada hari tersebut Nabi SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakatun fala tada'uha." Makanan sahur itu ketika seseorang memakannya, padanya ada barokah, maka jangan sampai kalian meninggalkannya. Ya. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Namun dalam hadis ini ada penekanannya lagi. Fala tada'uhu, jangan sampai kalian meninggalkannya. Tetap harus makan sahur. Nah, pada kalimat selanjutnya, ya, ada anjuran untuk makan sahur, jangan sampai ditinggalkan walaupun hanya sedikit. Beliau berkata, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Walau seandainya kalian itu hanya minum satu teguk air. Kalau hanya sempat untuk meminum satu teguk air, lakukan. Jangan ditinggalkan sama sekali. Ini sudah mencukupi untuk seseorang dikatakan telah melakukan sahur. Walaupun hanya minum di sini. Qala fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah 'azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melakukan makan sahur. Itu memuji, ya, mereka orang-orang yang melakukan makan sahur. Maka ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya sahur tersebut bisa dilakukan dengan, ya, apapun, sesedikit apapun itu dikatakan seorang sudah melakukan makan sahur dan mendapatkan barokahnya. Maka jangan sampai ditinggalkan. Ya, walaupun seorang ketika bangun tidur, ya, waktunya tinggal sedikit dan sebetulnya dia juga masih merasa kenyang misalnya, tetap dia makan satu butir kurma misalnya, ya, atau seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya sekedar minum, ya, atau mungkin minum susu supaya menambah tenaga, dan yang lain sebagai ini sudah dikenal sebagai seorang yang makan sahur. Jadi tidak berarti yang namanya sahur itu berarti harus makan seperti orang besar sampai kenyang, ya. Makan nasi, makan dengan lauknya dan sayurnya, bukan harus seperti ini makan sahur, ya. Kalau memang waktunya tidak mencukupi, bangun sudah tinggal 2 menit atau 3 menit, ya tinggal minum atau makan kurma, ini sudah mencukupi untuk dikatakan dia melakukan sahur. Kemudian Asy-Syaikh Sulaiman Abul-Khail Hafizahullah Ta'ala ini membahas beberapa permasalahan, ya, yang seharusnya diperhatikan oleh kaum muslimin. Setidaknya ada 3 poin di sini, ya, yang akan beliau bahas. Yang pertama yaitu ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan sunnah makan sahur ini, ya, sehingga luput dari mereka barokah dari makan sahur tersebut, ya. Dan bahkan bisa jadi mereka meluputkan dan meninggalkan perkara yang lebih besar dan lebih wajib, yaitu sholat subuh, sholat fajar, ya. Maka yang seperti ini munculnya kenapa? Disebabkan karena mereka biasanya makan sahurnya sudah, ya, dilakukan sebelumnya pada pertengahan malam, mungkin sebelum tidur, ya, sehingga merasa ya nanti tidak perlu sahur lagi. Akhirnya karena merasa tidak perlu makan sahur, ya, bangunnya pun santai-santai, sudah azan pun, ya, masih merasa bahwasanya tadi sudah makan sahur, ya, ya saya lanjutkan saja tidurnya, sholatnya bisa nanti, ya, meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilakukan, yaitu apa, sholat subuh secara berjamaah di masjid, yaitu pada waktu yang normal, bukan pada keadaan yang kita hadapi sekarang ini, ya, di tengah wabah, ya. Maka hendaknya kaum muslimin memiliki semangat untuk melakukan, ya, perkara yang disunnahkan ini, yaitu makan sahur, ya. Terlebih lagi pada waktu sahur tersebut, sebagaimana sudah disebutkan, ya, adalah waktunya untuk berzikir, ya, berdoa, ya. Kemudian setelahnya pun harus melakukan kewajiban, yaitu melakukan sholat subuh. Bagaimana kemudian seorang muslim bisa meninggalkan kebaikan yang begitu banyaknya, ya, yang dimana kebaikan-kebaikan dan barokah yang didapatkan serta pahala yang didapatkan dari ibadah-ibadah tersebut, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hendaknya orang-orang yang meninggalkan sahur sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah, ini seharusnya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun meninggalkan sahur, ya, adalah sesuatu yang memang meninggalkan sunnah saja. Adapun meninggalkan sholat wajib, ini adalah meninggalkan suatu perkara yang wajib, dan ini adalah suatu yang haram, harus mereka bertaubat darinya. Adapun meninggalkan yang sunnah, apakah perlu bertaubat? Pernah kita bahas bahwasanya meninggalkan suatu perkara yang sunnah disunnahkan pula baginya untuk bertaubat, disunnahkan bagi dirinya untuk bertaubat dari meninggalkan suatu yang sunnah tadi, ya. Kalau meninggalkan suatu yang wajib atau melakukan suatu yang haram, taubatnya wajib, ya. Kalau kemudian meninggalkan suatu yang sunnah atau melakukan suatu yang makruh, taubatnya sunnah, taubatnya sunnah, disunnahkan pula untuk mereka bertaubat dari perbuatan meninggalkan sahur. Nah, sahur adalah sunnah. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, poin pertama ditujukan kepada orang-orang yang seperti ini keadaannya, ya. Kemudian poin yang kedua ditujukan kepada orang-orang yang menjadikan malamnya seperti siang, siangnya seperti malam pada waktu Ramadan. Malam hari begadang untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mungkin untuk menonton televisi, sinetron-sinetron, program-program yang ada, dan ini adalah suatu bala, musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya, ketika pada bulan yang begitu berbarokah, mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan bahkan justru membawa madarat. Ya, yang bisa jadi di situ ada perkara-perkara yang mengandung dosa padanya. Ya. Kemudian pada siang hari mereka disibukkan dengan apa? Tidur. Sibuk, tapi sibuk apa? Tidur. Ya. Nah, yang seperti ini sebetulnya bertentangan dengan keadaan asal penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'ashan." Ya. Surat An-Naba ayat yang ke-10 dan 11. Dan kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai penutup. Ya. Yang dengan penutup tersebut bisa seseorang beristirahat dengan tenang. Ya. Seakan-akan malam tersebutlah sebagai selimut bagi, ya, sehingga bisa nyaman untuk beristirahat, tempat istirahat. Adapun siang, waj'alna an-nahara ma'ashan, dan kami jadikan waktu siang sebagai waktu untuk hidup, untuk mencari penghidupan, mencari ma'isyah, ya, mencari mata pencaharian, nafkah bagi keluarga. Ini waktu siang diperuntukkan untuk bekerja, waktu malam diperuntukkan untuk istirahat. Ya. Nah, ini di sebagian negeri-negeri kaum muslimin pada bulan Ramadan, ya, keadaannya berbeda, berputar 180 derajat. Ya. Pada waktu siang hari mereka sibuk tidur, sehingga pasar-pasar sepi, jalan-jalan sepi, ya. Dan pada waktu malam hari begitu ramai, ya. Seakan-akan siang hari pasar ramai, ya. Dari waktu Isya sampai mendekati subuh. Kemudian juga anak-anak pun bermain pada malam hari, bermain bola, ya, di jalanan. Ya. Ini pada waktu malam hari. Yang selama ini mereka melakukannya pada siang hari, ya, kemudian mungkin merasa pada siang hari, ya, akan melelahkan, akhirnya mereka melakukannya pada malam hari. Segala sesuatu yang biasa dilakukan di siang hari, mereka lakukan pada malam hari. Berjalan, berbelanja, ya, kemudian memuaskan keinginan untuk beli ini dan beli itu, yaitu pada malam hari. Ya. Dan ini disaksikan, kami saksikan ketika berada di negeri Yaman yang seperti itu terjadi, ya. Malamnya seperti siang, siangnya seperti malam, dan juga mungkin di negeri-negeri yang lainnya. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Famahawna ayata al-laili wa ja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adad as-sinin wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila." Surat Al-Isra ayat yang ke-12. Dan kami jadikan malam serta siang itu sebagai dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menghapuskan ayat berupa malam, ya. Menghapuskannya dengan apa? Dengan mendatangkan siang. Wa ja'alna ayatan nahari mubsyirah. Dan kemudian kami jadikan ayat tanda kekuasaan berupa datangnya siang hari mubsyirah, terang, benderang. Litabtaghu fadlan min rabbikum, supaya kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian, mencari rezeki dari Rabb kalian. Kapan? Pada waktu siang hari, waktu untuk beraktivitas. Wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, dan supaya kalian mengetahui jumlah hitungan tahun dan juga jumlah hitungan perhitungan-perhitungan yang lainnya, ya, supaya mengetahui berlalunya waktu. Ya, oh, ini bulan ini bulan itu sudah berlalu sekian hari, Ya, ini adalah hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menerapkan atau kemudian mentakdirkan ada malam dan siang supaya kita tahu oh sudah berlalu ya sekitar 7 hari dari waktu yang sudah ditentukan ya. Misalnya tentang perkara apa? Tentang perkara jual sewa menyewa rumah misalnya. Ya. Sudah berlalu waktu sekian hari, dari mana diketahuinya? Ya dari perputaran tadi, siang dan malam, maka diketahui bahwasanya ya, sewanya sudah berlalu sekian hari, tersisa sekian hari. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami rinci dengan serinci-rincinya. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata, yamtanullahu taala ala khalqihi bi ayatihi al'azam. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada makhluknya dengan ayat-ayat yang begitu besar, tanda-tanda kekuasaan yang begitu besar. Fa minha mukhalafatuhu bainal laili wan nahar. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang itu saling silih berganti. Liyaskunu fil lail, supaya mereka bisa beristirahat tenang di malam hari. Wa yantashiru fil nahar, dan kemudian mereka bisa bertebaran di muka bumi pada waktu siang hari. Lil ma'ayish was-sina'at, untuk mencari nafkah dan juga untuk melakukan ya, kegiatan-kegiatan berupa produksi dan yang lain sebagainya. Wal a'mal wal asfar, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan serta melakukan safar-safar pada siang hari. Wal ya'lamu 'adad al ayyam, dan supaya mereka mengetahui berapa jumlah hari yang telah dilalui. Wal jam'u wal syuhur wal a'wam, dan juga mengetahui berapa pekan dan berapa bulan serta berapa tahun yang telah dilalui. Ya. Ini semua berguna bagi kaum umat manusia mengetahui jumlah bilangan hari yang telah dilalui. Qala wa ya'rifu mudhiyil ajali al-madrubati lidduyuni wal ibadati wal muamalati wal ijarati wa ghairi dhalik, sehingga mereka bisa mengetahui batas yang telah ditentukan untuk hutang-hutang ya. Satu bulan, oh sudah berlalu. Dua pekan, oh sudah tahu. Kau tahu sudah berlalu dua pekan? Ya karena sudah berlalu 14 hari. Kau sudah tahu? Kau tahu sudah berlalu 14 hari? Ya karena sudah berganti siang dan malam selama 14 kali. Ya, diketahui dari apa? Dari perputaran siang dan malam tadi. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita bisa mengetahui batas tenggang waktu yang ditetapkan dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan hutang diantaranya. Dan ibadah, untuk mengetahui kapan dilakukan puasa Ramadan, ya. Apakah sudah mendekati waktu Ramadan ataukah belum? Kapan dilakukan puasa pada tanggal 10 pada bulan Muharram misalnya, puasa Asyura? Kapan dilakukannya ibadah haji? Ini diketahui dengan apa? Dengan tadi pergantian siang dan malam. Dan muamalat yang lainnya, ya muamalat diantara sesama manusia. Wal ijarat, dan sewa menyewa, ya, diketahui tenggang waktunya, kapan temponya, sampai kapan sewa menyewa tersebut berlaku. Wa ghairu dhalik, dan yang selainnya, banyak manfaatnya untuk mengetahui jumlah bilangan hari yang sudah dilewati. Masih ada penyampaian dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengenai ayat ini, insyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.